Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita insyaallah baca dua hadis dari Adus Salihin. Yang pertama hadis yang ke-16 dari bab bayan kasrati turukul khair. Imam Nawawi rahimahullahu taala as-sadis asyar an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ni Abdullah bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardain, barang siapa yang salat di salat yang di dua salat yang dingin, yakni as-subuh al-asr. Karena kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, salat fajar taqa'u fi abrad ma yakunu fi min al-lail. Salat fajar, salat subuh di waktu yang terdingin dari waktu malam. Kalau salat al-asr taqa'u fi abrad ma yakunu min an-nahar ba'da az-zawal. Apabila salat asar adalah salat yang di waktu terdingin dari siang setelah zawal. Man shalla bardain, yakni al-muhafadzah ala hatin salatain, yakni dia melakukan dua salat tersebut senantiasa menjaganya sesuai dengan perintah. Jadi kata Sumuhaymin rahimahullah, al-murad man sallahuma adal wajil ladhi umir abih. Dia lakukan sesuai dengan diperintahkan, yani bian ya'tiya bihima fil waqt, dilakukan pada waktunya. Wa idha kana min nasabi jama'ah karijal fali'ati bihima bi'mal jama'ah. Kalau dia orang yang wajib berjamaah, maka dia lakukan dengan berjamaah pada waktunya dan berjalan berjamaah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-bardain, barang siapa yang salat dua waktu tadi menjaganya sesuai dengan cara yang diwajibkan, dakhala al-jannah, dia akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Qala sabi'a syarah, hadis yang ke-17 anhu juga dari Abdullah bin Qais qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu, jika seorang hamba sakit, au safara, atau melakukan safar bepergian, kutiba lahu, akan dicatat untuknya, mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, akan dicatat bagi dia pahala seperti amalan dia di waktu mukim dan ketika sehat. Rawahul Bukhari. Jika dia biasa sholat berjamaah kemudian dia tidak berjamaah karena sebab sakit, maka tetap dicatat sebagaimana dia sehat suka berjamaah. Maka kita baca yang dibaca memiliki syarah satu nasihat dari si Qutaimin rahimahullah. Kata beliau, wa fi hadza tanbih, di sini tanbih ala annahu yanbaghi lil aqil, seyogianya bagi seorang berakal, ma dama fi hali as-sihhati wal farag, selama dalam keadaan sehat dan memiliki waktu luang, an yahrisa ala al-a'mal as-salihah, untuk bersemangat di saat sehat dan memiliki waktu luang untuk beramal saleh. Hatta idza ajiza anha li maradin aw syughlin, hingga ketika dia tidak mampu melakukannya karena sakit, karena tersibukan oleh sesuatu yang berupa uzur, kutibat lahu kamilah, dia akan mendapat catatan amal yang sempurna. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, igtanim sihah, igtanimil faragh, manfaatkan waktu kesehatan, waktu sehat, manfaatkan waktu luang, i'mal salihan, beramal saleh, hatta idza shughilta anhu bi maradin ghairi, ya, ketika kamu tersibukkan karena sakit atau yang lainnya yang merupakan uzur, kutiba laka kami, dan tetap dicatatmu pahala yang sempurna sebagaimana kamu melakukannya. Walillahi alhamd. Wa hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas, dua nikmat yang banyak orang merugi padanya, as-sihhatu wal faragh, tidak memanfaatkan waktu sehat dan luang untuk beramal saleh. Padahal kalau dia menutupi satu amalan ketika sehat dan waktu luang, iya, di satu saat dia terhalang karena udzur, maka tetap dapat pahala yang sempurna. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Nama Allah alam bisawab.